الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب kembali melanjutkan pelajaran kita fawaid dari surah Al-Hujurat dari pembahasan kita yang asalnya adalah Sahih Bukhari Kitab Tafsir. Kita sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أهلكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Berikutnya poin akhlakiyah yang diambil dari surah Al-Hujurat dalam bermuamalah, barakallahu bikum, ini semuanya adalah adab dari awal surah Al-Hujurat. Dilarang mendahului Allah dan Rasulnya, kemudian dilarang mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita amalkan untuk orang tua kita, guru kita, masyayikh kita, orang yang kita kuat-tuakan secara umum. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah at-tabayyun wa tathabbut, mencari kebenaran suatu berita yang sampai kepada kita. Jangan kita langsung terima saja apa adanya, tapi kita harus tabayyun, tathabbut, benar tidaknya berita tersebut. Agar apalagi kalau sampai kita harus bersikap, barakallahu fikum, yang kata Allah Subhanahu wa taala, antusibu qauman bijahalah, boleh jadi engkau menetapkan atau bersikap dengan satu sikap atas seseorang atau satu kaum dengan kebodohanmu, artinya kabar yang sampai kepada engkau tidaklah benar adanya, sehingga engkau bersikap dengan sikap yang salah karena kabar itu. Dan kabar, barakallahu bikum, kalau memang itu adalah kabar yang tidak benar, ya kita tepis. Tapi kalau itu benar adanya, maka kita mengambil sikap dari kabar itu. Baik. Imam menasihatinya, mengingatkannya, barakallahu fikum, mengarahkannya dan seterusnya. Kemudian barakallahu fikum, perintah untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi sunnah beliau. Karena kapan kalau kita bersikukuh dengan apa yang menjadi semangat kita, boleh jadi kita akan kewalahan, barakallahu fikum, sehingga kita melakukan apa yang langgeng untuk kita lakukan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, tidak memberatkan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala walillahil hamd telah menghiasi iman dalam diri kita dan menjadikan kita tidak senang dengan maksiat, kefasikan dan kekufuran. Ini semuanya fadlan minallahi wa ni'mah. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang datang dari sisinya. Kemudian berikutnya adalah wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau dua kelompok bertikai maka kita melakukan islah. Taib, dua orang yang bersaudara atau satu keluarga suami istri, barakallahu fikum, antara orang tua dengan anak juga demikian, antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya dan seterusnya. Keutamaan melakukan islah, kita menjadi perantara untuk terjadinya sulh antara dua orang yang bertikai atau dua orang yang berseteru atau dua orang yang tidak secocok. Baik. Masya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Islah dengan cara adil dan berlaku adillah, berlaku jujurlah. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku jujur. Kenapa harus demikian? Karena orang-orang mukmin adalah orang yang bersaudara. Fa aslihu baina akhaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kalian orang menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Sampai Rasulullah mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajami wa la ajami ala taib arabi wa la li ahmara ala aswada wa la li aswada ala ahmara illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non Arab, demikian juga kebalikannya non Arab terhadap orang Arab. Demikian juga tidak ada keutamaan orang berkulit putih di atas orang berkulit hitam atau orang berkulit hitam di atas orang kulit putih. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Inilah yang dikatakan oleh SWT berikutnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Karena kita akan diuji dengan tiga ujian. Barakallahu fikum. Tiga ujian sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pada perintah, pada takdir dan pada nikmat. Tiga ujian ini. Pertama, pada apa? Pada perintah. Al-amr. Bagaimana kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Perintah untuk melakukan dan perintah untuk meninggalkan. Baik. Sama-sama perintah. Perkara yang diharamkan diperintahkan kita untuk meninggalkannya. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita melakukan perintah itu? Yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Berikutnya adalah at-taqdir. Adakah kita sabar dan ridha? Dan inilah tingkat tertinggi dari kondisi seseorang ketika ditimpa musibah. Ar-ridha bima qadallahu alaihi. Ridha terhadap apa yang Allah takdirkan atas dirinya. Bahwa itulah yang terbaik. Walaupun itu adalah suatu yang menyusahkan dia. Baik. Walaupun itu suatu yang dianggap sangat sempit. Sangat susah. Tapi ridha. Bukan cuma sekedar sabar, tapi ridha bima qadallahu alaihi. Kemudian yang ketiga adalah an-ni'mah. Baik. Ni'mah. Bagaimana sikap dia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Adakah dia termasuk orang-orang yang bersyukur? Ataukah dia termasuk orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra?" Tidakkah engkau memperhatikan melihat orang-orang yang menukar, mengganti, membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran? Wa halu qaumuhum darul bawar. La hawla wala quwwata illa billah. Yang jelas kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga ujian ini. Kondisi apapun. Baik. Pernyataan kita bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala berarti kita adalah manusia yang siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di semua keadaan kita, dalam keadaan susah, senang, lapang, sempit, barakallahu fikum, sehat, sakit, semuanya kita dalam kondisi sebagai seorang hamba yang tunduk patuh. Hagata. Inilah yang dikatakan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ubudiyah seseorang, semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, memperjalankannya ke tempat yang sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menamakannya dengan seorang nabi, tapi Allah menamakannya dengan seorang hamba. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Di ketinggian yang luar biasa Allah menyebutkan rasulnya dengan hamba. Baik, karena maqam yang paling tinggi sesungguhnya. Ubudiyah. Baik, penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah mencapai puncaknya. Sehingga Allah menyebut nabinya dengan ubudiyahnya. Karena beliau adalah manusia yang paling tinggi ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Masya Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kalian semuanya kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pergaulan kita keseharian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi kita dipanggil semua oleh Allah tabaraka wa taala dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, semua, mau orang Arabnya, mau orang Ajamnya, mau kulit putihnya, mau kulit hitamnya, laki dan perempuan, semua selama mereka adalah orang yang beriman, semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yasar qaumun min qaumin asa. Jangan ada satu kaum melakukan sukhriyah, memperolok-olok, melecehkan, meremehkan, merendahkan satu kaum. Sebagaimana pepatah yang biasa kita hafal dari sejak kecil, la tahtakir man dunaka fa likulli syai'in maziyah, fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan engkau remehkan orang yang ada di bawahmu, karena setiap sesuatu memiliki kelebihan dan keutamaan. Baik. Boleh jadi memang engkau berada di level yang lebih dari dia dari banyak sisi, tapi di sisi tertentu boleh jadi dia lebih tinggi dari Anda. Boleh jadi Anda mungkin berbahagia dengan limpahan rezeki yang Allah berikan sehingga Anda banyak bersedekah, banyak memberi. Tapi di sisi lain saudara Anda yang mungkin miskin, dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dari Anda ketika malam hari. Dia bangun bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, taufiknya, ampunannya, kemudahannya, kemurahannya yang kita tidak lakukan. Barakallahu fikum. Sehingga jangan pernah ada orang meremehkan orang lain. Baik. La yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum. Boleh jadi dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan, memperolok-olok yang diremehkan terkadang boleh jadi dia adalah orang yang lebih dicintai, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga dengan ini kita saling menghormati, kita saling memuliakan antara satu dengan yang lainnya. Menghargai apa yang ada pada dia dari kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wala nisa'u min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhun. Dan tidak ada seorang perempuan boleh meremehkan dan memperolok perempuan yang lain. Kenapa dikhususkan di sini setelah umum satu kaum secara umum kemudian dikhususkan perempuan? Karena perempuan ini lebih banyak yang melakukan ini. Suka menggunjing, suka meremehkan, suka memandang enteng. Barakallahu fikum. Hormati, akui, terima apa yang ada pada saudara Anda dari kelebihan-kelebihan. Setiap orang memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan. Agar. Boleh jadi kekurangannya mungkin Anda mengatakan, ah memang dia ini demikian dan demikian. Tapi di sisi lain dia memiliki kelebihan. Apakah Anda tahu atau tidak tahu, Allah memberikan untuknya. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Sukhriyah, memperolok-olok, meremehkan, melecehkan, mentertawakan. Baik. Memandang enteng. Karena ini sangat menyakitkan hati sesungguhnya. Diperolok-olok, dipandang enteng, diremehkan. Wala nisa'u min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian lamz menyebutkan aib dan cacat. Allah mengatakan anfusakum, karena semua kita bersaudara. Kalau kita menyebut cacat saudara kita, berarti menyebut cacat kita sendiri. Kekurangan, ya kekurangan kita sendiri, karena kita semua saudara. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian saling memberikan julukan-julukan yang tidak betul adanya. Lakap-lakap yang jelek, lakap-lakap yang merendahkan. La haula wa quwwata illa billah. Wala talmuzu wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memberi lakap-lakap. Apa istilahnya? Gelar-gelar. Gelar-gelar yang menunjukkan tentang kekurangan. Yang gelar ini memuat makna-makna yang merendahkan. Baik. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jelek nama adalah kefasikan setelah Anda beriman, setelah Anda masuk Islam, setelah Anda tahu hukum. Baik. Maka dalam komunitas kita jangan pernah ada kata-kata yang jelek yang muncul. Barakallahu bikum. Salinglah mengingatkan antara kita. Barakallahu bikum. Tentang kebaikan jika sekiranya ada yang keliru, salah, ya dinasihati, jangan dipergunjingkan, diselesaikan, supaya orang tersebut tidak terus-menerus dalam kesalahan dan yang lainnya tidak terus-menerus dalam pergunjingan, ghibah. Barakallahu fikum. Demikian juga yang lainnya, supaya orang tidak menggibahinya, ya jangan dia melakukan perkara yang dia digibahi dengan itu. Kalau itu perkara-perkara akhlakiah yang bisa diperbaiki, itu merupakan kekurangan-kekurangan yang bisa diluruskan. Barakallahu fikum. Mungkin masalah akhlak, ya dinasihati agar supaya kembali kepada akhlak yang bagus. Barakallahu fikum. Dan tidak ada seorang pun yang sempurna. Barakallahu fikum. Semua ada kesalahan, ada kekurangan, ada kealpaan. Maka tinggal kita saling menasihati, saling menguatkan, saling barakallahu fikum. Saling menerima kekurangan, kalau kekurangan itu bisa diterima, ditolerir. Baik. Karena mungkin sifat watak yang susah dirubah. Baik. Dan barakallahu bikum, kita sudah nasihati kemudian tetap saja begitu dan begitu. Ya, kita sabar-sabarkan diri saja. Barakallahu fikum. Karena terkadang kita harus berlaku demikian, apakah kita terhadap istri kita ini terhadap anak-anak kita atau istri terhadap suaminya, anak terhadap orang tuanya. Barakallahu fikum. Saudara dengan saudara yang lainnya. Baik, ada tetap kekurangan-kekurangan, tapi ada juga tetap kebaikan-kebaikannya. Wala haula wala quwata illa billah. Jangan kalian melakukan ini. Intinya jangan saling memperolok-olok, saling menghinakan, saling merendahkan, meremehkan, mendang enteng. Jangan saling memberi lakap-lakap buruk, julukan-julukan jelek. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yatub fa ulaika humu dzalimun." Barang siapa yang tidak tobat dari larangan-larangan ini, maka dialah orang-orang yang zalim. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahlukum ay yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang satu akhlak buruk, yakni su'ud dhann, berprasangka buruk. Kalau prasangka buruk sudah ada, semua kita akan bawa ke yang buruk-buruk. Barakallahu fikum. Semua kita bawa ke yang jelek-jelek. Padahal seandainya tidak ada prasangka ini, semuanya baik-baik saja. La haula wa la illa billah. Su'udzan ini ternyata barakallahu fikum biasanya berakar dari apa? Kebencian. Sudah tidak senang duluan. Jadi pikirannya negatif terus terhadap seseorang. Barakallahu fikum. Berusaha untuk berbaik, berlaku baik, barakallahu fikum. Kalau mungkin barakallahu fikum kita diperlakukan jelek oleh orang, jangan langsung barakallahu fikum bersu'udzan terhadapnya. Kita mungkin disikapi jelek, jangan langsung dibalas dengan sikap jelek pula. Barakallahu fikum. Tetap berusaha untuk berbuat baik. Karena tidak sama kejelekan dengan kebaikan. Allah telah menyatakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan itu dengan kejelekan. Tidak sama. Dan tidak akan pernah ada yang bisa mengatakan sama antara kebaikan dan kejelekan, kecuali orang yang sudah rusak. Allah menyatakan tidak sama. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Karena tidak samanya, jangan dibalas kejelekan dengan kejelekan. Allah menuntun kita, idfa billati hiya ahsan. Balas kejelekan orang itu dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Idfa billati hiya ahsan. Karena ketika orang itu memang baik, pada dasarnya dia akan baik. Walaupun awal-awalnya dia jelek. Walaupun awal-awalnya dia bersikap buruk. Baik. Walaupun awal-awalnya barakallahu fikum tidak menaruh simpati terhadap kita, tetap kita berbuat baik membalasnya dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Yang dulunya ada permusuhan antara dia dengan engkau, dia menyakitimu, dia berlaku jelek terhadap engkau, dia menyinggung perasaanmu, dia. Tapi ketika anda membalasnya dengan kebaikan, kalau memang masih ada pada dirinya kebaikan, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dia akan berbalik. Dari dulunya dia memusuhi engkau, dia akan menjadi waliun hamim, teman, sahabat, orang dekat yang senantiasa membela. Barakallahu fikum. Inilah buahnya. Tapi memang akhlak ini sangatlah barakallahu fikum berat. Sangat sedikit bisa menjalankannya. Rata-rata orang kalau dia diperbuati jelek, dia akan sakit hati dan dendam. Dan berharap ketika suatu saat ada kesempatan, dia akan membalas dendamnya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala tentang sifat ini, wama yulaqqaha illa alladziina sabaru wama yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang bisa melakukan akhlak ini, mengamalkannya, kecuali orang yang betul-betul orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang betul-betul diberi akhlak yang sangat agung dan mulia. Pembagian yang Allah bagikan untuknya dari akhlak yang sangat agung. Baik. Masya Allah. Orang yang seperti inilah orang yang paling anteng, paling tenang hidupnya. Tidak gampang dan tidak mudah untuk dia mendapatkan musuh. Baik. Tidak mudah dia bersengketa. Baik. Karena dia senantiasa menjaga diri dan berusaha memaafkan orang ketika dia salah, ketika orang itu berlaku salah terhadapnya, dan dia pun gampang memaafkan orang lain, sehingga hidupnya tenang. Barakallahu fikum. Tidak dikejar-kejar, tidak di barakallahu fikum, tidak dihantui dengan kesalahannya. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dari diri kalian kebanyakan dari prasangka, sangka buruk. Yang kita katakan biasanya berdasar dari kebencian, ketidaksenangan. Pada saat dia meludah, cuma meludah begitu. Ketika buruk sangka ada, dia artikan orang itu meludah, wah, dia menghina anak ini. Dia ludah akan pak kita. Padahal seandainya prasangka buruk itu tidak ada, biasa-biasa saja. Mau meludah, mau apa. Biasa-biasa, karena tidak ada sesuatu. Tapi ketika itu sudah prasangka buruk, barakallahu fikum, semua akan dibawa kepada sisi negatifnya. Baik. Ini biasanya satu paket ini nih. Su'udzan, ghibah, tajassus di ayat ini. Satu paket. Baik. Ini kalau tabarakallahu fikum muncul, biasanya ini memang satu rombongan ini. Penyakit hati ini. Satu rombongan. Suka mengejek, memperolok-olok, meremehkan. Berprasangka buruk. Tajassus, ghibah. Satu rombongan. Satu paket. La haula wa la quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sungguhnya prasangka buruk itu kebanyakannya adalah dosa. Berbaik sangka saja. Jadi, Anda melihat saudara Anda di suatu tempat, tapi yang tempat itu tidak layak dia berada di tempat itu. Husnudzon saja. Boleh jadi mungkin ihtimalat. Barakallahu fikum. Tapi kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fikum. Nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, dari tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, barakallahu fikum, bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang bersaudara, senantiasa memperbaiki keadaan ketika terjadi pertikaian, jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau kita tidak ada kenyamanan, tidak ada kekompakan, jangan dibiarkan berlarut-larut, hendaknya diperbaiki ulang tiap hubungannya agar supaya kembali sama seperti sedia kala, saling mencintai, saling memuliakan, saling menghormati, barakallahu fikum. Baik. Kalau itu perkaranya perkara duniawiyah, barakallahu fikum. Tapi beda perkaranya kalau perkara-perkara yang memang kita harus menghajar, barakallahu fikum. Ini lain pembahasannya sesungguhnya. Kemudian kita dilarang saling barakallahu fikum melecehkan, meremehkan antara satu dengan yang lainnya, memberi lakab. Dan terakhir adalah pembahasan su'udzan, buruk sangka terhadap orang lain. Naktafi bihadzal qadr, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.